Nanti orang panggil bini tiga suku. Mati dalam tidur sakit tak? Dia tanya. Oh, pelik juga ni. Aku pun dah mati lah ni, nak jawab aku ni. Jawabnya, mati ni sakit belaka. Nabi Ibrahim AS ditanya oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nak jumpa alam roh. Mung khalilullah. Macam mana rasa yang saya nak mati? Nak orang yang kasih oleh Allah. Nak Nabi Ibrahim jawab, rasa macam nyawa ni cabut, macam dia ambil kabu yang basah, diletak pada batang yang berduri, ditarik dengan sosang. Itu Nabi Ibrahim khalilullah. Dah kita bayang, kita muka polong dah muka. Kita dengar sama bahawa sebelum mayat seorang di tanah, itulah kali terakhir rohnya melihat ahli keluarga. Tetapi bukan ke rohnya balik ke rumah sama tiap-tiap malam Jumaat? Jawabnya bukan. Walaupun disebut dalam setengah kitab-kitab Jawi, tapi tidak ada hadis yang sahih ataupun hasan. Setengah-setengah kitab meriwayatkan hadis. Walau bagaimanapun, hadis itu berlaku khilaf. Setengah ulama kata la aslalahu, tak ada asal. Tapi pendapat yang paling cermat sikit, hadis dhaif saja dia kata. Hadis ini hadis dhaif. Ya, jadi tak boleh jadi pegangan. Nak cerita bolehlah, tapi pegangan tak ada. Yang ada hadis-hadis sahih, roh orang beriman duduknya pada illiyin, pada tempat yang sangat tinggi. Hadis sahih, roh orang beriman duduk di dalam tembolok burung yang warna hijau, bukan biru. Hak tu ada. Bang, hadis sahih. Neh, roh orang-orang yang beriman ditidurkan sampai kiamat. Hak tu hadis sahih. Roh orang beriman dibuka satu tingkat, nampak sampai ke syurga. Dia pun tengok tu nikmat sampai ke kiamat. Hak tu hadis sahih. Mari balik di rumah ni, hadis tu dhaif. Setengah kata tak ada asal pun. Faham? Soalan seterusnya.